Untuk apa ibadahmu selama ini, bila akhirnya mati bunuh diri? Untuk apa doamu selama ini, bila akhirnya saling menyakiti? Cobalah sejenak kita merenung, banyak bersyukur, berserah diri. Tuhan Maha Besar, hanya ridha-Mu yang selalu ku minta. Setiap detik hanya nama-Mu di dalam hidupku, oh, oh, oh. Di dalam jiwaku. Di setiap nafasku ku sebut nama. Hanyalah cintamu di setiap malamku, selalu bersamamu. Oh, oh, oh. Di keheningan malam, sujudku untukmu, teguhkanlah cintaku ikhlas padamu, takkan pernah berakhir untuk selamanya. Selama hidupku, oh, oh, di dalam jiwaku. Setiap detik.